السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ربي يسر ولا تعسر وأكرم وتمم بالخير. الحمد لله، kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu kuliah subuh. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat saya sampaikan sesuai dengan tajuk ini. Alhamdulillah, nampaknya kita hari ini, pagi ini dapat berhimpun bersama-sama daripada setiap pelosok negara ini, bahkan katanya daripada luar juga ramai juga yang datang. Saya ada nampak sahabat-sahabat saya dari Kelantan pun ada nampaknya. Alhamdulillah. Sebenarnya tajuk ini adalah satu tajuk yang tak perlu saya bercakap banyak sebenarnya. Bila saya dapat tajuk ni, saya kata paling mudah, paling mudah kepada saya, sebab saya hanya perlu menyampaikan apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yang lain-lain tu saya rasa sahabat-sahabat kita yang lain ada bincangkan sesuai dengan tajuk yang kita lihat itu, nampaknya begitu menyeluruh tema tahun ini, dan masing-masing ada bahagiannya. Bahagian saya ni nampaknya tak adalah nak bercakap banyak, nak bagi pandangan banyak, pandangan sendiri, sekadar mungkin dicelah-celah tu sajalah. Apa yang sempat saya lakukan dalam masa sehari dua ni ialah, alhamdulillah, saya dapat kumpulkan 40 hadis tentang kelebihan jihad di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ayat Quran itu sangat banyak sebenarnya. Tidak susah nak bercakap tentang perkara ini. Sebab apa? Di dalam Al-Quran begitu banyak, nanti kita akan lihat nanti. Cuma saya kemukakan daripada Al-Quran itu hanya 7 atau 8 ayat sahaja. Sebab banyak sangat yang lain-lain lagi. Tidak seperti kalau kita nak cari tentang kelebihan-kelebihan yang lain, banyak lagi kan. Kalau kita baca buku-buku fadail, buku fadail atau fadilat, fadilat ilmu, fadilat hafal Quran, fadilat macam-macam, fadilat serban pun ada. Fadilat serban, fadilat itu ini macam susah sebenarnya. Tapi kalau Quran ini tak payah. Kelebihan jihad tak payah. Sebab apa? Memang terlalu banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam masa yang sekejap saja saya dapat kumpulkan, kalau hadis yang boleh dikatakan sahih atau paling rendah pun hasan, tak ada yang dhaif. Tak perlu kepada yang dhaif, apalagi yang maudhu' itu tak perlu. Sebab apa? Terlalu banyak hadisnya. Dan sebelum saya ni, benda ini telah dibuat kerja oleh sekian ramai ulama. Beratus-ratus kitab dah telah ditulis berkenaan dengan tajuk ini. Khususnya berkenaan dengan fadail ataupun fadilat jihad ini. Jadi saya hanya sekadar memenuhi kehendak dalam program ini untuk menyampaikan fadilat ataupun fadail jihad itu sahaja. Kalau nak kira, perkataan saya pun tak ada lebih berguna, tak ada lebih bernilai. Sudah cukup nilainya kepada kita apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, itulah yang paling baik. tak ada pendapat pun tak perlu, tak apa dah. Sebenarnya sudah cukup. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, sebelum itu saya rasa saya nak sentuh sedikitlah, walaupun ini sebenarnya tajuk orang lain. Saya tak perlu sentuh dah, kira-kiranya akan ada orang yang bincang tu, harap-harap gitulah. Jadi apa yang saya sebut ni sekadar yang ada ni. Yang lain-lain tu ambillah daripada sahabat-sahabat saya yang lain yang menyumbang dalam program ini. InsyaAllah ia saling melengkapkan. Tapi seperti saya sebutkan tadi, ada beberapa perkara saya nak sebut di sini, iaitu tentang istilah jihad itu. Istilah jihad, dia ada qital, jihad, harb, beberapa istilah itu. Yang paling luas daripadanya dalam konsep Islam ni ialah jihad, kerana ia meliputi macam-macam usaha, segala usaha dan segala ikhtiar kita untuk mengangkat agama Islam, memertabatkan agama Islam. Segala ikhtiar kita, usaha kita untuk itu dengan penuh kesungguhan, dengan mencurahkan seluruh tenaga kita, itulah jihad. Cuma yang tersebut di dalam Al-Quran, dalam hadis, kebanyakan ialah yang di kemuncaknya. Itu yang biasanya. Dari segi masuk dalam istilah itu memanglah luas. Itu dapat tuan-tuan dan puan-puan ambil daripada sahabat-sahabat yang lain, melalui tajuk-tajuk yang lain. Tetapi itulah istilah yang paling luas, paling mencakupi, dan istilah yang tidak ada dalam pengetahuan orang lain, dalam budaya ataupun falsafah lain, ajaran lain, tak ada. Yang adanya hanya di dalam Islam, dengan segala syarat-syaratnya, dengan segala etikanya, dengan segala panduannya, itu tidak ada. Sebab itu istilah jihad itu adalah yang paling tepat, paling tepat. Yang keduanya ialah istilah qital, perang. Perang. Qital itu sebenarnya dengan makna jihad banyak juga digunakan. Tetapi kalau qital itu dengan makna lebih daripada itu pun ada. Bahkan qital itu tidak semestinya baik. Kalau kata jihad, kalau memenuhi syarat dia betul, memang itu terbaik. Kalau kata qital, muqatalah, perang, dia bahasa Melayu susah kita nak sebut, istilah tu. Sebab harb, harb, satu lagi perang juga. Apa bezanya? Ya ada beza. Kalau jihad ini yang paling bersih, paling suci, paling sempurna, dan itulah yang dikehendaki. Adapun qital, kadang-kadang ia disebut tidak baik, tidak baik. Misalnya sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki hamun orang Islam itu kefasikan, suatu kefasikan. Wa qitaluhu, dan memeranginya qital, kufrun, adalah kekufuran. Perbuatan itu, memerangi itu kekufuran. Ada kalanya dosa besar. Dosa besar. Kalau kita kata berperang sama saudara, sama saudara, perang saudara, sama-sama Islam, itu merupakan kesalahan besar. Qital itu satu kesalahan besar. Dan seseorang itu tidak boleh dibiarkan terus begitu, mesti kena kembalikan dia ke pangkal jalan. Sebab itu satu perkara yang keji, satu perkara yang keji. Dia boleh ada, tapi kalau dikaitkan dengan jihad, maka di dalam Al-Quran juga ada disebutkan perkataan qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin. Itu memang ada, tapi dengan makna jihad lah, bukan dengan makna yang lain, dengan makna yang lain. Seterusnya perang, satu lagi harb, harb namanya. apa ni, kalau harb itu lebih tidak murni, lebih tidak murni, menggunakan macam-macam tenaga, kekerasan apa. Tapi kalau dikaitkan dengan jihad, kita kena pakai dengan makna jihad juga. Tetapi harb itu sendiri, perkataan itu sendiri, boleh jadi menunjukkan sesuatu cara yang tidak baik, satu cara yang bahkan salah dalam agama, dan agama Islam tidak menyukainya. Sebab itulah Nabi SAW tidak suka nama harb itu. Di kalangan orang Arab dahulu ramai yang namanya harb. Nabi SAW itu kata itu seburuk-buruk nama. Seburuk-buruk nama harb. Maknanya tak sukalah kalau kata perang itu. Dan perang ini memang orang-orang lain pun terlibat. Orang-orang lain pun ada juga harb itu. Dan kalau kata perang tu macam-macam pula. Perang dingin, perang saraf, apa semua tu. Dan ini orang-orang kafir pun terlibat. Orang kafir pun guna cara tu. Guna senjata yang sehebat-hebatnya, itu termasuk dalam harb. Adapun jihad ini tidak begitu. Tidak begitu. Itulah secara ringkasnya pembahagiannya tu. Yang kedua saya nak sebut, walaupun kata jihad ini nampak sekali pandang nampak ganas lah, nampak teruk lah. Tetapi sebenarnya kita kena ingat, dan apabila kita perkenalkan kepada dunia, kepada masyarakat dunia tentang jihad ini, terlebih dahulu kita kena sedar diri kita, atau kita kena perkenalkan diri kita kepada orang lain. Siapa kita sebenarnya? Kita adalah Muslim. Muslim. Muslim, Islam daripada silm atau salm. Makna selamat, salam. Selamat, damai, aman. Itu maknanya Muslim. Orang yang mahukan keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Bukan perang ini asas. Suatu yang memang kita nak sangat. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu beria-ria sangat nak bertemu dengan musuh. Sebab itu bukan baik sebenarnya perang ini. Bukan suatu perkara yang nak sangat. Walaupun kalau kita dapat itu memang kelebihan. Bahkan kalau mati, disebutkan sebagai mati syahid. Tapi itu bukan matlamat. Itu hanya satu jalan sebenarnya. Satu wasilah. Satu jalan. Jika perlu, apabila sampai masanya. Setengah-setengah umat Islam dah sampai masa dia. Macam di Palestin apa tu, sehingga kita setengah-setengah orang tu, setengah-setengah tempat tu setiap kali bersolat kan, berdoa untuk mereka. Itu memang masa dia, sampai masa. Mereka betul-betul menghadapi keadaan itu. Tapi tidak semua. Tidak semua orang Islam tu perlu begitu. Walaupun tidak begitu, apakah umat Islam tidak perlu berjihad? Dia semua perlu berjihad dengan cara masing-masing lah. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Jihad itu tetap ada. Sebab jihad bukan makna perang menggunakan senjata sahaja. Bukan dengan makna membunuh dan dibunuh tubuh kita ni semata-mata. Bukan begitu. Bahkan lebih luas lagi daripada itu. Jadi yang kita perlu ingat, perlu perkenalkan kita ni orang yang mahu damai. Sebab itu Nabi SAW sudah anjurkan kita afshus salam. Sebar luaskan salam. Assalamualaikum. Kita bagi tahu kepada orang depan kita, kamu selamat daripada saya. Dalam apa bentuk sekalipun. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Kamu tidak akan tergugat. Tidak akan terancam oleh aku. Itu maksudnya assalam. Itu dasar kita kena ingat. Walaupun kalau baca nanti, bukan saja, darah saja, mati. Tetapi ini dasarnya kena ingat. Bukan kehendak orang Islam. Tetapi kita orang Islam terpaksa. Terpaksa. Sebab dalam hidup ni, kalau kita baik macam mana pun, mungkin kita akan diceroboh. Bila kita diceroboh, ketika itulah ada semua ni. Yang kedua, nama kita mukmin. Kita beriman. Islam, iman. Iman itu daripada amnun. Amnun maknanya keamanan, kedamaian juga. Itu sebenarnya kehendak orang Islam. Kehendak orang Islam ialah damai, aman, adil, kesejahteraan, kesaksamaan. Jadi keadaan ini yang ada ni, jihad ini satu cabang dan bukan matlamat. Matlamatnya ialah menyampaikan Islam itu sendiri. Kalau tak ada halangan, sebenarnya tak perlu pun perang. Tak perlu pun jihad ini. Jihad dengan makna perang inilah. Tak perlu pun. Yang jadi perlu apabila terhalang dakwah Islam itu. Sebab itulah jadi perlu. Ada juga dalam Islam ni orang panggil jihad iqdami atau jihad talabi atau jihad hujumi, dengan makna serang musuh. Kita mulakan, bukan kita mempertahankan diri sahaja. Ada juga begitu. Baiklah, saya tak boleh panjang di situ. Sekadar maklumat awal yang perlu kita sedar tentang diri kita. Siapa kita, dan kalau orang nak kenal kita sebenarnya, itu kehendak kita. Itulah perjuangan kita. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jihad hanya satu saluran, hanya satu sarana sahaja. Dia wasilah sahaja, bukan matlamat. Bukan matlamat. Matlamatnya ialah supaya ajaran Islam yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebaikan itu sampai kepada semua, seramai mungkin manusia. Itulah hakikatnya. Baik. Setelah itu, sebab yang selebihnya tu sahabat-sahabat saya yang lain daripada kemarin lagi, daripada kemarin dulu lagi dah bincang itu, ikutilah itu. Itulah sama-sama saling melengkapkan. Jadi yang saya naknya hari ini baca beberapa ayat Al-Quran dan hadis, takat mana yang sempatlah sebab masa yang diberikan pun terhad, terhad. Jadi sekadar sikit sorang orang kata bagi. Jadi kalau kita tengok di sini mungkin nampak kan? Tak nampak ya? Saya baca ni beberapa ayat Al-Quran ya. Yang pertamanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al husna. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Bermaksud tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yakni tidak berperang, dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad, yakni berjuang pada jalan Allah. Maksud pada jalan Allah, fi sabilillah. Jihad ini baru sempurna, baru betul apabila ada fi sabilillah, tepat dengan syarat-syarat, dengan tuntutannya, baru dipanggil jihad. Barulah kalau mati betul-betul syahid, fi sabilillah, di jalan Allah, dengan niat itu, dengan maksud itu, untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk, yakni tidak turut berperang kerana uzur, dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, yakni tidak turut berperang, dan tidak ada sesuatu uzur, dengan pahala yang amat besar, yaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya, dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Pengampun lagi mengasihani. Ini surah An-Nisa. Jadi satu perkara yang perlu kita ingat juga, kalau jihad dengan makna perang sampai mati, membunuh atau dibunuh, itu boleh dikatakan terdapat di dalam surah-surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Jadi perincian tu saya tak ada masa untuk bincangkan dengan lebih detail tentang maksudnya, sekadar saya bacakan terjemahan gitu sajalah. Boleh dikatakan di dalam ayat-ayat Madaniyah. Walau bagaimanapun, sebab itu kita kata jihad ini bukan dengan makna berperang. Sebab ada juga di dalam surah-surah Makkiyah jihad. Perkataan jihad itu ada juga. Ini menunjukkan jihad itu tidak khusus dengan perang. Padahal pada ketika itu tak boleh, tidak dibenarkan perang. Hanya diperintahkan kufu aidiyakum, tahan tangan kamu. Kamu nak marah macam mana pun, tahan, sabar. Jihadnya dalam bentuk sabar, dalam bentuk dakwah. Itu semasa di Mekah. Jadi perkataan itu pun ada di dalam surah-surah Makkiyah, sudah ada. Tapi semua ulama mengatakan tak ada seorang pun kata itu maksudnya dengan makna jihad semasa di Mekah. Tak ada. Bukan dengan makna itu. Perkataan jihad ada. Ini menunjukkan jihad bukan dengan semata-mata dengan makna perang. Itu sahaja. Seterusnya, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Oleh itu orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah. Jadi di sini digunakan yuqatil. Yuqatil. Tadi qital tadi. Berperang. Yang pertama tadi jihad. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati. Ini semua ni yang kemuncak. Kemuncak jihad. Sampai ke peringkat itu. Atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni sebenarnya nak dapat kelebihan satu ayat cukup dah. Tak perlu banyak. Kelebihan apa-apa tu kadang-kadang yang orang sebut tu satu ayat dia ada dalam Quran. Tapi sudah cukup dah. Ni banyak ni. Bukan satu dua. Bukan satu dua. Seterusnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Yang ini daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Di sini kalau kita tengok dalam Quran selalu disebutkan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa. Selalu disebut harta benda dan jiwa. Maksudnya jihad itu dengan harta benda pun ada. Itu yang boleh digunakan setiap masa. Jihad dengan menggunakan harta benda. Tapi di zaman Rasulullah SAW dahulu, kelengkapan itu, kelengkapan untuk perang itu disediakan sendiri. Mana kuda sendiri, cari belanja sendiri, nak beli senjata sendiri. Itu lebih dimaksudkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Sebab dalam keadaan serba kekurangan, serba kekurangan. Okey. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga. Mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah menyediakan di sisinya pahala yang besar. At-Taubah. Ini semua ni surah-surah Madaniyah. surah-surah yang diturunkan di Madinah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azhim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Juga di dalam surah At-Taubah. Seterusnya, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Katakanlah, wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini juga di dalam surah At-Taubah. Artinya, jihad Allah dan Rasul kena melebihi segala-galanya. Bahkan kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu, sahabat-sahabat itu terpaksa kena berperang dengan melawan ayahnya sendiri. Anak lawan ayah, anak ayah lawan anak dan lain-lain sebagainya. Begitu, sampai begitu. Mereka sanggup sampai begitu. Dan ayat ini menunjukkan kalau tidak berjihad, tidak berperang, umat Islam ini akan ditimpakan azab oleh Allah. Itu ancamannya. Seterusnya yang keenam, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka yang terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni pengakuan imannya. Ini dalam surah Al-Hujurat. Seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjinkum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan dirimu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ini hakikat yang sebenarnya. Dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga. Adn, itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, yang di masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Itu di dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 13. Seterusnya yang ke-8, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yakni yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup, yakni secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Dan juga mereka bersuka cita dengan kurniaan Allah, yakni balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, yaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya tindakan, dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahwa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Itu di dalam surah Ali Imran. Itulah secara ringkas. Sebab saya nak sebut semua, bukan masanya. Kalau nak sebut ni, Quran saja pun cukup. Akan habis. Sejam, bahkan dua jam pun. Lebih lagi daripada itu pun. Apalagi kalau kita nak bincang secara mendalam. Jadi harap maaflah, faham-faham sajalah. Sebab program kita ni kan ringkas-ringkas begitu. Jadi tugas sayanya ialah menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang saya tidak lebih baik, inilah yang terbaik. Bacalah yang ni. Bacalah yang ni. Jadi ada nota di sini, saya buat nota di sini. Sebenarnya terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan jihad dan kelebihannya. Menurut pengarang Fathul Jawad fi Ma'arifi Ayatil Jihad, terdapat kira-kira 865 ayat Al-Quran tentang jihad dan kelebihan. Ini saya nak tunjuk kitab ni. Mungkin dapat saya tunjuk. Ini kitab ni ada 4 jilid. Dia bincang ayat, dia kumpul ayat Quran tentang jihad saja, tentang jihad dan kelebihan jihad. Kita tengok satu. Sekejap ya. Ini kitabnya, Fathul Jawad fi Ma'arifi Ayatil Jihad. Jadi semua daripada surah-surah dalam Quran itu, daripada awal sampai akhir, semua semua Al-Quran dalam ni disebutkan dengan huraian-huraiannya lah, dengan huraian 4 jilid kitab ni. Jadi banyaklah, kalau nak cerita tu panjang sangat. Saya hanya pilih 8 sahaja daripadanya untuk kita. Dan kalau nak lagi lebih lengkap, tengok kitab inilah. Kitab ini sampai kepada surah An-Nasr. Di situ ada menunjukkan jihad ya. Sekejap. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hadis-hadis tentang kelebihan jihad. Dengan serba ringkas ni, anggaplah Al-Quran dan As-Sunnah ini terbaik. Tak perlu saya tambah apa. Tak perlu. Terlalu banyak. Dan ini semua ni, yang saya pilih ni, yang sahih. Paling rendah pun hasan. Tidak dhaif, tidak maudhu, jauh sekali, jauh sekali. Baik, kita tengok. Ni saya ringkas, nanti kita tak apa ni sebutkan sanadnya dengan lengkap. Tidak, cuma saya sebutkan di sini riwayat siapa itu ada sebut. Daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah menentang orang-orang musyrikin dengan harta benda kamu, diri-diri kamu dan lidah-lidah kamu. Jadi jihad itu dengan lidah pun ya. Ini menunjukkan jihad itu tidak semestinya guna senjata, tidak semestinya guna senjata. Istilah jihad itu lebih luas lagi daripada itu. Nah, itu riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Darimi, Abu Ya'la dan lain-lain lagi. Yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan katanya ditanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling afdal? Jawab Nabi SAW, imanum billahi wa rasuli. Qila thumma madha? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baginda ditanya, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qila thumma madha? Ditanya lagi, kemudian apa? Qala hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang diterima Allah. Ini riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Saya nak ringkas ini, gitulah. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada satu orang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdal?" Apakah amalan yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "As-salatu li waqtiha." Sembahyang pada waktunya. "Wa birrul walidain." Berbuat baik kepada dua ibu bapa. "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian berjihad di jalan Allah. Jadi buat baik pada dua ibu bapa itu nombor dua dalam hadis ni. Sebab itu kalau seseorang tu ada dua ibu bapa, dia kena minta izin dengan ibu bapa dia. Kecuali kalau perang yang terdesak sangat, jadi fardu ain. Ketika itu tak perlu minta izin, keluarlah masing-masing. Keluar masing-masing. Dalam keadaan tidak sampai ke peringkat itu, perlu minta izin. Kalau ada ibu, kena minta izin, cerita dengan dia. Nabi SAW pun tak benarkan kalau tidak diizin oleh ibu bapa. Ini jelas di dalam hadis. Seterusnya Abu Dzar dan Abu Hurairah berkata, Nabi SAW ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Jawab baginda, "Imanum billah wa jihadun fi sabili wa qala jazaa'an bima kanu ya'malun." Itu hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW menjawab, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Dan Allah berfirman, sebagai balasan kepada apa yang pernah mereka lakukan. Yang mereka lakukan dahulu apa? Jihadlah. Semasa hidup, beriman dan berjihad. Kemudian riwayat daripada Abu Dzar. Ini yang kelik. Semua ada 40 ni hadis ni. 40. Tak sempat. Jadi saya terpaksa kena ringkas-ringkas. Daripada Abu Dzar, katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa paling afdal? Jawabnya, al-imanu billah wal jihadu fi sabili. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Kalau nak merdekakan hamba-hamba yang macam mana yang paling afdal? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Yaitu yang paling bernilai lah di sisi tuannya dan yang paling mahal harganya. Ini cerita zaman dahulu lah ketika ada hamba. Jadi Islam ni menggalakkan memerdekakan hamba. Kemudian dikata lagi, Abu Dzar kata, aku tanya lagi, fa illam af'al, kalau aku tak dapat buat itu. Nabi SAW kata, tu'inu sani'an, kamu tolong usahawan. Kamu tolong usahawan, orang yang ada kepandaian sesuatu, buat sesuatu. Kamu tolong dia, bantu dia. Atau tasna'u li akhraq, atau kamu ajar seseorang yang tak pandai apa-apa kepandaian, kamu ajar dia biar dia dapat berdikari. Qala, katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, kalau saya tidak mampu buat apa yang tersebut itu macam mana? Nabi SAW kata, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun mink ala nafsik. Engkau jangan buat jahat kepada manusia, kepada sesiapa pun. Jaga dirimu, jangan sampai buat jahat kepada orang lain. Itu berarti sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri. Nabi kata, ini riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini saya sebut panjanglah di sini. Kemudian riwayat daripada Abu Sa'id, katanya, ada satu orang bertanya, ayun nasi afdalu ya Rasulullah, siapakah yang paling afdal wahai Rasulullah, apakah amalan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mu'minun yujahidu binafsih wa malihi fi sabilillah. Orang yang berjuang dengan jiwa raganya dan harta bendanya di jalan Allah. Kemudian dia bertanya, man, selepas itu siapa? Rabbi sallallahu alaihi wasallam kata, satu orang yang menyendiri di mana-mana, di lereng mana-mana lereng gunung, di mana dia beribadat kepada Allah di situ, dan dia tidak mahu orang lain dapat kejahatan dia, terkena kejahatan dia, dia nak orang lain selamat daripada kejahatan dia, sebab itu dia buat begitu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi. Kemudian riwayat daripada Sabrah bin Abi Faqih, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan qa'ada libni Adam bi'atruqihi. Syaitan nak ganggu manusia ni macam-macam caranya. Ada kalanya dia menghalang manusia daripada menerima Islam. Orang tu tak Islam, dia halang, jangan masuk Islam. Faqalahu atuslim watadharu dinak wa dina abaik wa abai abik. Adakah kamu nak Islam, nak tinggal agama asal kamu, tinggal agama nenek moyang kamu? Itu bisikan syaitan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asahu fa'aslama. Orang itu tak turut cakap syaitan. Dia terus memeluk agama Islam. Jadi gagallah syaitan. Itu salah satu jalannya. Kemudian dia duduk di jalan hijrah pula. Mana orang nak berhijrah, dia menghalang orang berhijrah. Dia kata, atuhajiru wa tadharu ardak wa sama'ak. Adakah kamu nak berhijrah, nak tinggal tanah air kamu, tinggal langit tempat kamu berteduh? Wa innama mathalul muhajir kamathalil faras fit tiwal. Keadaan orang yang berhijrah itu seperti kuda yang terikatlah, kuda yang terikat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asahu fahajara. Dia tak dengar cakap syaitan. Dia terus berhijrah juga. Jadi gagallah syaitan. Ini tipu daya syaitan. Jalan-jalan yang dihalang oleh syaitan ini. Qala, kata Nabi, thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian dia halang pula, kalau orang nak berjihad, dia halang. Faqala huwa jahdun nafs wal mal. Ini menyusahkan diri dan menghabiskan harta berjihad-jihad ni. Apalah nak berjihad kalau kamu buat benda lain lebih baik, lebih seronok lagi. Tapi orang itu tak dengar. Fatuqatil fatuqtal. Dia terus pergi berperang sehingga dia mati. Dia terbunuh. Fatunkahul mar'atu. Kalau dia ada isteri dia dikahwini oleh orang lain. Harta dia dibahagi-bahagi bila dia mati. Qala fa'asahu. Dia tak dengar cakap syaitan. Syaitan nak tipu dia, tak dengar. Dia terus pergi berjihad juga. Jadi gagallah syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Faman fa'ala dhalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah." Sesiapa yang melakukan semua itu dan dia mati, maka Tuhan menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga. Atau dia terbunuh, Tuhan jamin juga untuk memasukkannya ke dalam syurga. Kalau dia tenggelam lemas, Tuhan jamin juga, Allah jamin juga untuk memasukkannya ke dalam syurga. Kalau dia jatuh dari kenderaannya, Allah jamin juga untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Walaupun dia tidak sempat berperang, tapi dia nak pergilah, nak pergi ke sana. Ini semua hadis ini rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Baihaqi. Nah, seterusnya yang ke-8, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat satu lembah. Di situ ada mata air yang jernih, yang sedap rasanya. Bagi orang yang duduk di padang pasir, ada macam tu, seronoklah, kan? Dia pun sukalah. Suka. Dia kata, bagaimana kalau aku tinggalkan orang ramai? Aku mari duduk di sini. Duduk beribadat di sini. Tapi dia kata, sebelum itu aku nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahululah, sebelum aku buat itu aku nak tanya. Dia pun sebutlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu satu mata air, tempat tu tak ada orang, bagaimana kalau saya pergi duduk di sana buat ibadat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? La taf'al fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi ahlihi 60 aman. Jangan kamu buat begitu. Kamu berada di jalan Allah itu lebih afdal lagi daripada sembahyang kamu selama 60 tahun dalam keluarga kamu. Selama 60 tahun. Itu lebih afdal lagi. Tak mahukah kamu Allah ampunkan untuk kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga? Ughzu fi sabilillah. Pergilah berjuang di jalan Allah. Sesiap man qatala fi sabilillah fuqa naqatin wajabat lahul jannah. Sesiapa yang berperang di jalan Allah sekadar lama berhenti orang perah susu unta itu, selama itu saja wajabat lahul jannah, pasti dia akan dapat syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bazzar dan Al-Hakim dan lain-lain lagi. Ini juga hadis sahih semuanya seperti saya sebut tadi itu. Yang ke-9, riwayat daripada Abi Hurairah. Ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'dilul jihad fi sabilillah?" Apakah amalan lain yang menyamai jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "La tastati'unahu." Kamu tak mampu buat. Kalau nak buat sesuatu yang lain yang menyamai jihad, kamu tak mampu buat. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 2 kali atau 3 kali. Bila orang itu tanya 2-3 kali, dia jawab sama, kamu tak akan mampu buat. Pada kali yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mujahidi fi sabilillah kamathali shaimil qa'im al-qanit bi ayatillah la yafturu min siyam wala salah hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah ta'ala." Perbandingan orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, tak berhenti-henti. Orang yang berdiri pada waktu malam beribadat, orang yang baca ayat-ayat Quran tak berhenti-henti, dia tak berhenti berpuasa, tak berhenti bersembahyang, sehingga orang yang berjuang tu balik, dia tak berhenti. Sebab tu dia kata, kamu tak mampu buat, kamu tak mampu buat, dan kamu tak boleh buat pun. Setengah-setengah masa tu misalnya tak boleh sembahyang, waktu tak boleh sembahyang, waktu tak boleh puasa, nak puasa macam mana? Baik. Yang ke-10, riwayat daripada Abu Hurairah lagi, ada satu orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Tunjukkan kepadaku, ceritakan kepadaku suatu amalan yang menyamai jihad. Ada satu amalan lain yang menyamai jihad. Nabi kata, "La ajiduhu." Aku tak menemuinya. Aku tak mendapatinya. Orang itu berkata, "Qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tastati' idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidak fataqum wa la taftur wa tasum wa la tufthir?" Qal, "Wa man yastati'u dhalik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kamu mampu ke buat kalau seseorang, ada seorang pergi berjuang, kamu pada masa itu turun masuk ke tempat ibadat kamu. Kamu bersembahyang, tak berhenti, tak penat. Kamu berpuasa, kamu tak buka-buka pun." Orang itu berkata, "Wa man yastati'u dhalik?" Siapa mampu buat begitu? Mana tak ada siapa mampu buat begitu kalau macam tu. Ini jawapan Rasulullah SAW. Maknanya tak ada suatu amalan lain yang menyamai jihad. Kemudian riwayat daripada Abu Hurairah lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Di dalam syurga ada 100 darjah. "A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah." Allah SWT sediakannya untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Antara satu darjat ke satu darjat tu seperti antara langit dan bumi. Tuhan bagi kepada kita tu, milik kita. Milik kita. 100 darjat, antara satu darjat dengan satu darjat tu seluas langit dan bumi. Kita ada tanah 2-3 ekar pun sibuk dah. Pasal kaya sangat dah. Terutamanya kalau tempat-tempat yang mahal tu lah kan. Jadi ini balasannya. Seterusnya riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Sa'id, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Wahai Aba Sa'id, sesiapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, pastilah dia dapat syurga. Abu Sa'id pun seronoklah bila dengar tu. Dia pun kata, a'idha alayya ya Rasulullah. Cuba ulang lagi, wahai Rasulullah, sebut yang tadi. Rasulullah pun ulang lagi sebut. Kemudian dia kata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu 100 darajah fil jannah. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Satu lagi amalan, seseorang itu diangkat 100 darjah, 100 martabat, 100 maqamnya di dalam syurga. Antara dua darjat itu seluas langit dan bumi. Abu Sa'id tanya, apa itu amalan itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Dua kali dia jawab. Ini dalam Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Nasa'i, Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain yang ada hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Abi Bakar bin Abdullah bin Qais daripada ayahnya, katanya aku mendengar ayahku wa huwa bi hadratil adu yaqul, ketika dia sedang menghadapi musuh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannah tahta zilalis suyuf, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu di bawah bayangan pedang-pedang, di bawah bayangan pedang-pedang. Maka bangunlah ada satu orang yang kusut masai lah, tidak terurus pakaiannya. Dia kata, wahai Aba Musa, engkau dengar Rasulullah SAW cakap begitu? Abu Musa kata, ya, saya dengar. Qala faraja'a ila ashabihi. Dia pun balik, pergi bertemu dengan sahabat andai dia. Dia pun kata, aqra'u alaikumussalam. Bagi salam. Kemudian dia pun patahkan sarung pedang dia, campur ke tepi. Kemudian dia pergi berperang. Ini cerita ni selepas Rasulullah. Cuma Abu Musa al-Asy'ari cerita sabda Nabi itu. Dia pun pergi berperang sampai mati. Orang dahulu bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu dengar Rasulullah kata gitu, terus pergi berperang sampai mati. Ya. Ini ada dalam riwayat Muslim apa semua. Seterusnya riwayat daripada Al-Bara bin Azib. Dia kata ada satu orang yang tertutup tubuh dia ni, muka dia apa semua tertutup dengan besi, pakai baju besi lah gitu. Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak pergi berperang ke atau saya Islam? Dia tidak Islam lagi. Saya nak pergi berperang ni, saya nak tolong orang Islam lah, nak bela orang Islam. Nabi kata, kamu Islam dulu, lepas tu baru berperang. Dia pun masuk Islam situ juga. Kemudian dia pergi berperang. Lepas tu didapati dia mati dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda pada ketika itu, amila qalilan wa ujira kathiran. Inilah satu orang yang buat amal sedikit tapi pahala dia dapat banyak. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Ini riwayat daripada tengok masa sekejap, masa sekejap, sejam ni tak ada apa, sejam sekejap. Fuaqanaqah. Selamat tu ya, orang berhenti perah susu. Selamat tu, sekejap. Jadi ni kalau kita nak baca semua pun tak sempat ni, tak sempat ni. Seterusnya yang ke-16 saya langkah-langkah sajalah. Daripada Abi Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abadan. Sampai bila-bila, selama-lamanya tidak akan berkumpul orang kafir dengan pembunuhnya di dalam neraka. Tak ada. Tak akan berkumpul orang kafir dengan pembunuhnya di dalam neraka. Tak ada. Maknanya orang yang bunuh satu orang kafir tak masuk neraka lah. Tak akan berkumpul dalam neraka dua-dua. Itu riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain lagi. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khath'ami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman yang tidak ada sebarang keraguan padanya dan jihad yang tidak ada sebarang pengkhianatan di dalamnya dan haji mabrur. Orang tanya lagi, sembahyang manakah yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tulul qunut, sembahyang yang lama berdirinya. Orang tanya lagi, fa ayyu sadaqah afdal? Sedekah mana yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, juhdul muqil. Orang susah yang dengan susah dia bagi, tapi dia bagi juga. Sedekah. Walaupun dia susah, walaupun dia susah, dia bagi juga. Itu sedekah yang paling afdal. Fa ayyul hijrah afdal? Hijrah mana yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, man hajara ma harramallahu alaihi, yaitu orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Itu hijrah. Makna hijrah yang sebenarnya, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah sebaik-baik hijrah. Bila-bila masa pun ada. Orang tanya lagi, jihad mana yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, man jahadal musyrikin bimalihi wa nafsihi. Orang yang berjuang, berperang dengan orang-orang musyrikin dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Orang tanya lagi, fa ayyul qatli asyraf? Cara mati, terbunuh macam mana yang paling baik wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man uhri qadamuhu wa unqira jawaduhu. Orang yang dialirkan darahnya dan kudanya juga disembelih. Kudanya mati, dia pun mati. Apa pergi perang sampai begitu? Itulah cara terbunuh yang paling baik. Itu riwayat Nasa'i, Ahmad dan lain-lain lagi. Yang ke-18, riwayat daripada Ubadah bin As-Samit, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjuanglah kamu di jalan Allah, kerana jihad di jalan Allah itu salah satu daripada pintu-pintu syurga. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kerungsingan dan kesedihan dengan sebabnya. Jihad ni boleh menyebabkan orang tak rungsing, tidak duka cita. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maklumin yuklamu fillah illa jaa yaumal qiyamah wa kalmuhu yadma al-laun launu damin war rihu rihu miskin." Tidak ada siapa pun yang luka di jalan Allah, melainkan pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan lukanya itu nyata. Nampaklah kalau memancuk, memancuklah. Kalau mengalir, mengalirlah darahnya. Warnanya, warna darah. Tapi baunya, bau kasturi. Wanginya lain. Itu riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini pun sama, lebih kurang itu juga. Riwayat daripada Abi Umamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain." Tidak ada sesuatu pun yang lebih disukai Allah daripada dua titisan dan dua kesan. Qatratu dumu'in min khasyatillah. Pertama, titisan air mata kerana takut kepada Allah. Ini yang paling Allah suka. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Yang kedua, darah yang menitis kerana sabilillah. Ini yang paling Allah suka. Ini yang menitis, dua ni. Kesan, dua kesan, apa? Fa'atharun fi sabilillah. Yang pertama, kesan seseorang itu pergi berjihad di jalan Allah. Wa'atharun fi faridhatin min fara'idillah. Dan satu lagi kesan, kerana seseorang itu buat sesuatu yang fardu, difardukan oleh Allah. Pergi bersembahyang kah, apa ni, ada kesannya. Dan sebagainya lah. Seterusnya, riwayat daripada Samurah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam tadi aku melihat dua orang bawa aku lalu naik ke atas satu pokok. Mereka bawa masuk aku ke dalam satu tempat paling cantik, paling istimewa. Tidak pernah aku tengok tempat seperti itu. Lalu kedua-dua mereka pun kata, ini rumah ni, kawasan tempat ni adalah rumah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini balasannya. Itu kelebihannya. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi sahaja di jalan Allah atau sepetang sahaja di jalan Allah itu lebih baik lagi daripada dunia dan segala isinya. Itu riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Kita kena jaga masa kan. Habis dah masa ni. Sejam eh? Baru 25. Itu pun cepat-cepat eh? tak bincang pun. Satu lagi boleh? Satu lagi. Yang ke-25, Abu Hurairah meriwayatkan katanya, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Walladhi nafsi biyadihi, laula anna rijalan minal mu'minin la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wa la ajidu ma ahmiluhum alayhi ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah. Walladhi nafsi biyadihi lawaddtu anni uqtalu fi sabilillah." ثم أحيا ثم أقتل. Yaitu dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawa aku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana akan ada beberapa orang mukmin yang tidak senang hati mereka kerana aku meninggalkan mereka dan mereka tak dapat pergi bersama, aku pergi berjihad sedangkan aku tidak ada kelengkapan untuk memberikan kepada mereka. Kalaulah tidak kerana itu, aku tidak akan ketinggalan daripada mengikuti pasukan perang yang berperang di jalan Allah. Demi Tuhan yang nyawa aku berada di tangannya, aku ingin sekali, kalau boleh, aku terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh. Beberapa kali itu Nabi sendiri nak mati syahid ini. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Hibban wal Bazzar. Nampak gayanya saya tak boleh lah. Kena berhenti jugalah. Sebab nanti ganggu orang lain pula kan. Jadi sekadar itulah. Tapi anggaplah, walaupun saya tak bercakap banyak hari ini, saya hanya baca, itulah yang terbaik. Saya tak ada apa pun. Itulah yang terbaik sebenarnya. Kalau nak buat pegangan, nak ikut Quran dan Sunnah, memang banyak sekali. Boleh dikatakan agaknya tak ada yang sebanyak ni dalam Quran sebut kelebihan. Jadi tak susah lah. Kalau nak kumpul 40 hadis tu sekejap. Kita boleh cari yang sahih, tak payah cari yang daif. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.